Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, innana hadith Abdurrahman bin Auf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babun idza lam yujad illa thawbun wahid. Bab apabila tidak didapati melainkan satu kain, yakni untuk kafan. Dari hadis yang akan dibawakan nanti oleh Al-Imam Al-Bukhari menunjukkan bahwasanya kalau tidak didapati kain kafan kecuali satu helai karena kondisi darurat, sang mayit tidak memiliki apa-apa, maka cukup dengan satu helai kain tadi untuk kafannya. Lidharurah, karena kondisi darurat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali yang dia mampu saja. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan tidak perlu menunggu kain berikutnya, karena perintahnya ialah menyegerakan jenazah. Segerakan jenazah ketika didapati 3 helai kain itu lebih afdol. Hanya ketemu 2 helai, 2 helai. Hanya ketemu 1 helai, 1 helai. Segera urus jenazah dan segera berangkatkan ke makamnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak al-Khurasani al-Marwazi. قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أتي بطعام. Bahwasanya عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه diberi makanan, وكان صائما, dan beliau sedang puasa ketika itu, diberi makanan buka puasanya. Faqala, maka beliau berkata, qutila Mus'ab ibnu Umair wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair telah terbunuh padahal dia lebih baik daripada aku. Kufina fi burdah, dia hanya dikafani dalam 1 helai kain burdah. In ghutiya ra'suhu badat rijlah, kalau ditutup kepalanya maka kedua kakinya pun akan tampak. Wa in ghutiya rijlahu bada ra'suhu, bila ditutup kedua kakinya maka kepalanya akan tampak. Wa urahu qal, kata sang rawi, dan saya memandang Abdurrahman bin Auf juga berkata, wa qutila Hamzah wa huwa khairun minni. Hamzah juga terbunuh padahal dia lebih baik daripada aku. Dalam hadis ini tidak disebutkan Hamzah dikafani pada satu kain burdah. Namun barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis yang sebelumnya yang antum hafalkan, wa qutila Hamzah aw rajulun akhar khairun minni falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Artinya Hamzah bin Abdul Muthalib juga mengalami hal yang sama seperti Mus'ab bin Umair, hanya memiliki satu helai kain burdah. Itu pun juga dikuatkan oleh hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya bahwasanya Hamzah radhiyallahu an juga dikafani seperti itu, dengan satu helai kain burdah. Kalau ditutup kepalanya kelihatan kakinya, kalau ditutup kakinya nampak kepalanya. Kata Abdurrahman bin Auf, "Tsumma busita lana min ad-dunya ma busita." Kemudian dihamparkan, diluaskan untuk kita dari dunia ini apa yang telah dihamparkan. Aw qala, atau dia mengatakan, "U'tina min ad-dunya ma u'tina." Kita telah diberi dari dunia apa yang telah diberikan kepada kita. Waqad khashina an takuna hasanatuna ujilat lana. Kita khawatir kebaikan-kebaikan kami telah disegerakan untuk kita. Disegerakan di dunia ini, di yaumul qiyamah tidak dapat apa-apa. Thumma ja'ala yabki, kemudian beliau menangis, hatta taraka ta'am, hingga beliau meninggalkan makannya. Tidak bisa makan. Baik, hadis ini sama dengan sebelumnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan pada kondisi tertentu, pada kondisi darurat, apabila tidak didapati kafan kecuali satu helai kain, maka cukup untuk mengkafani sang mayit, tidak perlu berlama-lama menunggu kain berikutnya lalu diproses jenazahnya. Dengan kisahnya Mus'ab bin Umair dan kisahnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dikisahkan oleh Abdurrahman bin Auf dan beliau memuji mereka berdua, khairun minni. Hadza wadhih. Ini berlaku untuk jenazah laki-laki atau jenazah wanita. Sama saja, dikarenakan kondisinya darurat. Kondisinya darurat. Barakallahu fikum. Satu helai kain saja, maka cukup untuk digunakan kafan dan diproses jenazahnya. Nah, dari ucapan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma yang memuji Mus'ab bin Umair dan memuji Hamzah bin Abdul Muthalib, menunjukkan kepada kita betapa besar pahala dan keutamaan seseorang yang terbunuh pada peristiwa perang di zaman Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal dunia pada peperangan yang dijalani bersama Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Disebut oleh Abdurrahman bin Auf, khairun minni. Padahal Abdurrahman bin Auf termasuk al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah, termasuk 10 orang yang diberi kabar dengan surga. Kata-kata khairun minni menunjukkan itu amal besar. Meninggal dunia, wafat pada peperangan-peperangan yang dilalui bersama Rasulullah SAW, itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Sangat besar. Sekaligus kalimat khairun minni menunjukkan tawadhu, sikap tawadhu yang ada pada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Wahakadha salaf. Walaupun mereka memiliki keutamaan-keutamaan, walaupun mereka memiliki fadilah yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada yang lain, namun tidak ada pada mereka sikap ujub, tidak ada pada mereka sikap takabur atau tarafu', tinggi hati, atau membesar-besarkan dirinya. Tidak. Justru sikap salaf adalah tawadhu' dan mengakui keutamaan orang lain, menyebutkan fadilahnya orang lain. Khairun minni. Naam. Hadis ini pula, akhwana fitina azakumullah, ada faedah yang lain, yaitu az-zuhdu fid dunya. adanya anjuran sikap zuhud dalam urusan dunia. Barakallahu fikum. Jangan terobsesi dengan dunia. Jangan mengejar dunia. Jangan pula menghabiskan waktu untuk mendapatkan dunia. Khawatirnya dunia yang telah diberikan kepada kita, yang telah dihamparkan, diluaskan kepada kita untuk kita, itu justru kebaikan-kebaikan yang disegerakan untuk kita. Merugi ya ikhwan. Sebab di yaumul qiyamah nanti tidak akan mendapatkan apa-apa. Sudah diterima di dunia ini, sudah dirasakan di dunia ini. Maka lafaz itu menunjukkan adanya zuhud dalam urusan dunia. Barakallahu fikum. Sehingga ketika salah seorang di antara kita misalkan dalam urusan dunianya dalam keadaan yang sempit atau dalam keadaan yang serba pas atau yang semata-mata cukup, tidak ada lebih sama sekali, jangan merasa kecil hati, jangan merasa rugi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah semoga kebaikan-kebaikan yang dikerjakan selama ini tidak disegerakan dalam bentuk dunia. Disimpan di yaumul qiyamah nanti, diambil nanti di yaumul qiyamah. Sementara orang-orang yang diberi keleluasaan rezeki oleh Allah, hartanya melimpah, kekayaannya ruah, jangan merasa bangga. Jangan merasa telah mendapatkan segala-galanya. Ingat, qad khashina an takuna hasanatuna ujilat lana. Kata Ibnu Auf radhiyallahu an, kita khawatir kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan, amal baik, amal soleh, amal ketaatan yang selama ini kita lakukan, pahalanya sudah disegerakan dengan dunia tadi. Fallahu al-musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Apakah berarti tidak boleh jadi orang yang mampu? Mendaki akhana Hasan. Apakah berarti menunjukkan tidak boleh jadi orang yang mampu? Boleh. Terus maksud daripada hadis ini apa? Khashina an takuna hasanatuna qad ujilat lana. Apa berarti tidak boleh jadi orang yang mampu, Syuaib? Boleh jadi orang mampu. Terus gimana dengan riwayat ini? Gimana? Dunia taruh di mana? Taruh di hati. Nama ikhwan. Jangan difahami dari riwayat ini larangan untuk jadi orang mampu. Tidak. Tapi perlu mewaspadai kondisi mampu. Kalau kemampuan harta benda yang kamu miliki itu ternyata membuat kamu semakin semangat beribadah, harta benda yang kamu punya itu digunakan untuk kepentingan amal soleh, bagus, menambah hasanat dengan harta. Antum gunakan untuk sedekah, antum gunakan untuk infak fisabilillah, antum gunakan untuk thalabul ilm, antum gunakan untuk haji, antum gunakan untuk umrah, antum gunakan untuk bangun masjid, antum gunakan untuk membantu dakwah, antum gunakan semua untuk kepentingan-kepentingan akhirat, kepentingan-kepentingan ibadah kepada Allah. Itu hasanat, menjadi perkara kebaikan. Ini yang bagus. Tapi seringkalinya barakallahu fikum, seseorang yang diberi kemampuan finansial, kemampuan harta yang cukup, seringkalinya lalai. Akhirnya bernikmat-nikmat dengan urusan dunianya, walaupun sifatnya mubah, Bahkan sebagian mereka atau kebanyakan mereka bernikmat-nikmat dengan dunianya walaupun haram. Ini yang dikhawatirkan. Khasyina antakuna hasanatuna ujjilat lana. Khawatir kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini, pahalanya telah disegerakan untuk kita dengan dunia tadi. Nah, dengan perincian seperti itu, barakallahu fiik. Jangan sampai ada yang membaca riwayat ini, kemudian dibuang semua harta bendanya. Dibuang semua, saya tidak butuh dunia, dilemparkan semuanya. Harta yang dia miliki, uang yang dia punya, dilempari kabeh. Harta benda yang dibuang semuanya, perabotan mahal dibuang, semua dibuang kabeh. Rumah-rumahnya dia ditinggalkan, ganti gubuk reot. Bukan demikian yang dimaksud. Barakallahu fikum. Tapi yang dimaksud, perlu mewaspadai kondisi ketika kita punya kemampuan harta benda yang melimpah. Jangan sampai terlalaikan dari zikrullah. Jangan sampai terlalaikan dari ketaatan kepada Allah. Jangan sampai digunakan untuk tindakan berfoya-foya, bersenang-senang dengan urusan duniawi semata, lalai dari akhirat. Allahul musta'an. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab إذا لم يجد كفانا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي به رأسه. Bab, apabila tidak mendapati kain kafan kecuali kain yang bisa menutupi bagian kepalanya atau menutupi kedua telapak kakinya, maka ghutiya bihi ra'suh, kain kafan itu digunakan untuk menutup kepalanya. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis yang tadi, dan juga Al-Imam Al-Bukhari akan membawakan hadis yang sama. Kain kafan yang ada cuma satu. Satu helai saja. Satu helai itu pun tidak cukup untuk menutupi seluruh anggota tubuh mayit. Kalau digunakan menutup bagian atas, kelihatan kakinya. Digunakan untuk nutup bagian kaki, kelihatan kepalanya. Yang dibahas sekarang, lebih didahulukan yang mana? Kepala atau kaki? Jawabannya? Jawabannya kepala, bagian kepala dulu yang ditutupi, sementara kedua kakinya tidak ditutupi dengan kain kafan, ditutupi dengan daun-daunan atau yang semisalnya. Kepala lebih afdol daripada kaki. Tayyib, itu namanya takdim, alaham fal aham. Kalau seandainya kainnya itu lebih kecil lagi, lebih pendek lagi, kalau digunakan menutupi bagian kepalanya, hampir kelihatan auratnya. Kalau digunakan untuk menutupi kakinya, tertutup pusarnya. Kelihatan bagian atas badannya. Dahulukan yang mana? Dahulukan yang mana, ikhwan? Loh kok diem aja. Dahulukan yang mana? Yang mana? Ini gampang aja gitu. Yusuf? Di bagian? Kenapa kok di bagian bawahnya? Nah, dikarenakan terkait dengan bab auratnya tadi. Yang namanya aurat itu lebih harus ditutupi. Barakallahu fikum. Apalagi kain kafannya lebih pendek daripada itu. Maka yang lebih didahulukan adalah sitru auratihi, menutup auratnya, bagian vitalnya. Barakallahu fikum. Atau apa? Itu namanya takdimul aham fal aham, mendahulukan yang terpenting dan yang penting setelahnya. Ini semua ikhwan ingat dalam kondisi darurat ketika tidak ada kain kafan yang mencukupi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي قال حدثنا شقيق هو شقيق بن سلمة أبو من؟ أبو وائل نعم أبو وائل شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب وخباب ابن أرت رضي الله تعالى عنه قال beliau berkata هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله kami berhijrah bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka mengharap wajah Allah dengan keikhlasan. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah. Maka terjadilah, tercapailah pahala kami atas Allah. Faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'a. Di antara kita ada yang mati dalam keadaan tidak memakan dari pahalanya sedikit pun. Makan pahala. Yang dimaksud di sini adalah tidak sempat menikmati ghanimah-ghanimah harta rampasan perang yang dicapai oleh kaum muslimin pada masa-masa keemasan, pada masa-masa futuhat, pada masa-masa kemenangan-kemenangan Islam. Minhum Mus'ab ibn Umair. Di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair. Meninggal dunia dalam keadaan belum merasakan apapun dari ghanimah yang ada. Wa minna man ayna'at lahu thamaratuh. Ada pula di antara kita yang telah matang buahnya untuk dia. Ayna'at ay naudijat matang. Fahuwa yahdi buha. Dan dia sekarang sedang memetik buah tadi. Kutila yauma Uhudin. Kutila di sini kembali kepada Mus'ab bin Umair. Kutila yauma Uhudin. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu terbunuh pada waktu perang Uhud. Falam najid lahu ma nukafinuhu illa burdatan. Kami tidak mendapati pada Mus'ab bin Umar ini sesuatu yang kami bisa mengkafaninya kecuali satu helai kain burdah. Mus'ab bin Umar tidak memiliki apa-apa kecuali kain burdah. Idza ghataina biha ra'sahu kharajat rijlahu. Apabila kami menutup dengan kain burdah tadi pada kedua kakinya, apabila kami menutup dengan kain burdah tadi kepalanya, kharajat rijlahu, kedua kakinya pun keluar. Wa idza ghataina rijlaihi kharaja ra'suh. Kalau kami menutup kedua kakinya, maka kepalanya keluar. Fa amarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nughatiya ra's. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kami untuk menutup kepalanya. Wa anna ja'ala 'ala rijlaihi min al-idkhir, dan kami menjadikan pada kedua kakinya daun-daun idkhir. Naam, wadhih ikhwan. Sisi argumentasi yang diinginkan oleh al-Imam al-Bukhari dengan hadis ini untuk babnya beliau sangat jelas. Ketika kain kafan itu tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya sang mayit, maka dicari yang paling penting. Yang penting lagi setelah itu, yang terpenting adalah bagian kepalanya. Dan yang berikutnya yang terpenting adalah bagian auratnya. Seperti yang dijelaskan tadi, barakallahu fikum. Naam. Hadza wadih. Tayyib, qara'na kam hadis? Qara'na haditsaini fi qissatin wahidah. Hadis Abdurrahman ibn Auf wa hadis Khabbab ibn Ard pada satu kisah yang sama, menunjukkan yang menyaksikan kisah Mus'ab bin Umair tidak hanya satu orang sahabat tapi sejumlah sahabat. Khabbab ibn Ard ini salah seorang sahabiyun jalil yang dibunuh oleh kaum Khawarij pada masa itu. Mereka membiarkan para penyembah berhala berlalu, membiarkan kaum musyrikin berlalu, namun mereka membunuh Khabbab ibn Ard. Barakallahu fikum. Peristiwa itu kemudian digunakan oleh para ulama untuk mensyarah hadisnya Rasul tentang kaum Khawarij. Di antara ciri-ciri Khawarij, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Ciri-ciri Khawarij, mereka membunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Wallahul musta'an. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah. Ada salam untuk Fawwas dan Abu Umair dan Umair dari abinya. Taib, apa hukum memelihara burung? Taib, ikhwan, terkait dengan masalah memelihara burung, mereka memperbolehkan memelihara burung dengan persyaratan. Satu, diberi makan, diberi minum. Ya, dirawat, dikasih makan, dikasih minum, dirawat. Barakallahu fikum. Dua, untuk maslahat umum, kepentingan yang mubah. Karena suaranya yang indah, karena bulunya yang bagus, dan yang semisalnya, ada maslahat umum padanya. Tiga, tidak ada unsur idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Beli burung yang sewajarnya. Masa beli seekor burung kecil, digoreng, gak ada dagingnya. Harganya 100 juta. Itu idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Barakallahu fi. Hari faham insyaAllah ya. Mereka berhujjah dengan hadis tentang kisahnya Abu Umair. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya Abu Umair, didapati Abu Umair sedih dikarenakan burung peliharaannya meninggal. Maka Rasulullah SAW bergurau, bercanda dengan dia dan mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, ada apa dengan si Nughair? Nughair adalah burung kecil peliharaannya Abu Umair. Sebagian pihak meriwayatkan dengan salah. Ya Abu Umair, ma fa'alal ba'ir? Maknanya jadi berubah ya. Kepengen menggoda anak kecil, bercanda dengan anak kecil terkait dengan burung kecilnya, salah baca. Artinya apa? Ya Abu Umair, ma fa'alal ba'ir? Hey Abu Umair, apa yang dikerjakan sama unta itu? Unta jadinya. Allah musta'an. Jadi kalau memelihara burung dalam rangka untuk kontes burung adalah ya jus. Termasuk idha'atul mal, termasuk lahu dan segala macamnya. Nah, kalau kemudian untuk komersil gimana ya? Diperjualbelikan. Jawabannya Jawabannya boleh, asalkan tadi itu tidak sampai pada unsur idha'atul mal. Ya harganya yang sewajarnya saja, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, juta. Itu sudah harga burung 50 juta, 60 juta, 100 juta. Ini idha'atul mal la yajuz. Masya Allah, tabarakallah. Ada salam dari akhuna Hamzah Ambon untuk asatidah dan santri-santri Ma'had Al-Bayyinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbang, biarkan terbang. Kemana lagi? Bagaimana kalau tidak ada lagi kain yang bisa mengkafani si mayit? Ya, apakan mayit itu? Ya, dikafani dengan baju yang melekat di tubuhnya. Yang penting auratnya dia tertutup. Barakallah. Bolehkah seorang anak meminta kepada ibunya agar berdoa dalam salatnya kepada Allah untuk mengampuni dosa anaknya dikarenakan anak tersebut merasa banyak dosa kepada ibunya? Loh, ya kamunya ini yang minta maaf sama ibu. Kamunya yang harus berbakti kepada ibu, jadi anak yang soleh berbakti kepada ibu. Karena kesalahan kamu kepada ibumu. Baina bani Adam. Barakallahu fikum. Mungkin tidak kira-kira ibu tadi mendoakan kamu, kamu jadi anak preman, anak belatang kayak gitu. Nah, kamunya sering berbuat dosa sama ibumu, durhaka sama ibumu. Terus tahu-tahu, bu doakan saya dalam sholatnya ibu, supaya saya diampuni dosa-dosa saya, karena saya banyak dosa sama ibu. Ya ibunya marah, ya kamunya jadi anak soleh dulu, kamunya harus berbakti dulu kepada ibu. Minta maaf dulu kepada ibumu. Kan begitu? Barakallahu fiik. Mungkin sudah soleh, sudah berbakti dan segala macam. Tapi mungkin perasaan dia kok besar banget dosanya ya. Kan gitu ya? Iya, maka diperbesar pula baktinya kamu kepada ibu kamu. Kamu yang mendoakan kebaikan untuk ibu kamu. Mendoakan orang tua kamu. Wah. Apa keutamaan puasa di bulan Syaban? Keutamaannya dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan beliau memperbanyak puasa di bulan Syaban. Keutamaannya Anda mendapatkan pahala ittiba'un nabi, pahala ta'assi bin nabi, mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Sepengetahuan saya tidak ada riwayat yang menyebutkan secara khusus pahalanya itu. Pahalanya sekian, sekian, sekian, sekian, tidak ada. Tapi Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada bulan Syaban. Bahkan dari bulan-bulan yang ada selain Ramadan, bulan yang paling banyak beliau puasa pada bulan Syaban. Disebutkan oleh para fuqaha kita, hikmahnya adalah karena bulan Syaban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh masyarakat. Dia kecepit antara dua bulan yang mulia, kecepit antara Rajab yang termasuk bulan haram dan Ramadan. Diapit dua bulan yang mulia, sehingga Syaban ini banyak dilupakan oleh banyak orang. Sehingga beliau memperbanyak puasa padanya supaya jangan sampai terlalaikan. Hikmah yang lain adalah untuk mempersiapkan diri memasuki Ramadan. Kalau Syakbannya sudah bersiap-siap, meningkatkan amal ibadah, puasa diantaranya, ketika Ramadan sudah terbiasa. Jadi startnya itu dari jauh. Start kenceng ini, Syakban. Masuk Ramadan, semakin kencang. Sampai 10 hari yang terakhir, kerahkan semua kemampuan. Sampai akhir Ramadan. Barakallah. Nama ya ikhwan, hadza kafi. naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.